Listeners, ada tamu spesial nih, seorang aktris dan model bernama Mentari Demarel. Halo. Halo. Mentari, listeners nanya nih, gimana cara kamu menghadapi hari yang padet? Gampang, kuncinya itu ada di baju yang wangi seharian. Biar kompi dan aktivitas sepadat apapun jadi easy. Oh, itu kuncinya. Caranya gimana tuh? Abis dicuci pakai deterjen, aku tuh selalu pakai Royal by Soflin Sweet Floral. Lembut pakaian konsentrat dengan UV serum. Melindungi baju aku dari sinar matahari dan polusi. Baju tetap wangi meskipun aku di luar seharian. Bebas bau matahari, bebas polusi, dan bebas bau apek. Pokoknya habis dicuci pakai deterjen apa aja, pelembut pakaian konsentratnya Royal by Soflin ya? Iya betul, biar makin wangi, bebas bau seharian. Cobain deh, udah ada loh di toko-toko terdekat. Tuh listeners, langsung dibeli aja. Karena dengan Royal by Soflin, wanginya never ending.